Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da'a. Baik, indah ya khana Abu Safiya. Tempat-tempat dhamir munfasil nasab. B, mendahului fiilnya. Contohnya apa? Tempat yang kedua. Contohnya. Yang ketiga. Ida waqa'a ba'da harfil atfi. Contoh. Ra'aituka wa iyahu. Empat. Terletak maf'ulan bagi masdar yang diidhafahkan kepada fa'ilnya. Contohnya apa? Musa ada juga iya ya. Tempat yang kelima. Terletak setelah dhamir nasab muttasil. A'taituhu iyyah. Baik, kemudian disebutkan pada pelajaran sebelumnya, jika dua dhamir itu satu tingkatan, maka wajib difasal. Nah, jika berbeda tingkatan, maka boleh fasal, boleh wasal, boleh mutasil, boleh munfasil. Nah, tingkatan-tingkatan dhamir. Ndak ya khana? Amun dir. Tingkatan-tingkatan dhamir yang paling makrifat atau dengan istilah lain akhas, yang paling khusus. Domir kok alam ini gimana? Indah ya kan apa Usman? Ada tiga. Yang paling khususnya apa? Mukhatab. Mukhatab itu paling khusus? Ya mutakalim dulu. Membicara dulu. Mukhatab baru. Wa'id. Baik, Alan Nastamir. Kami berapa tugasnya kemarin? Lima. Ikra ya khanaba Isak, soal. Ka'amalin bicara cuma hamilin cuma la'atia ta'ala biroliha mustamilan illa. Nah, perhatikan contoh kemudian untuk balik kalimatnya berikut sesuai yang semisalnya dengan menggunakan illa. Nah, ra'aituhu menjadi ma ra'aitu illa iyyahu. Sani. Sani na'buduhu. Ma na'buduhu illa iyyahu. Tarjim. Kami menyembahnya, kami tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Salis. Salis. Ibn Jaddi. Ma yuhibbu jadi illa iyaya. Nah. Dia anak. Terjemah. Dia mencintai itu. Dia siapa? Kakekku. Nah, kenapa harus pakai dia? Kakekku mencintai itu. Nah. Tidak. Lah. Tidaklah dia. Oh, pakai dia, mau ada fa'ilnya dohir kok dia. Tidaklah kakekku mencintaiku kecuali. Tidaklah kakekku mencintai kecuali aku gitu. Tidaklah kakekku mencintaiku kecuali aku. Ma yuhibbu jadi illa iya ya. Rabi. Da'anal mudir. Ma da'anal mudiru illa iya. Lajim. Jadi Pak Mudir memanggil kami. Itulah Pak Mudir memanggil kecuali kami. Memanggil, mengundang. Baik. Aku baru memudaris. Maaf, aku baru memudarisu. Ila iya. Maaf, bahasanya itu jangan digantikan mutasi, munfasi. Menghukum mereka. Tidaklah Pak Huru menghukum kecuali mereka. Nakro al-awwalu. Al-awwalu. Ra'aituhu. Ra'aituhu. Ma ra'aitu illa iyyahu. Ma ra'aitu illa iyyahu. Al-thani. Al-thani. Na'buduhu. Na'buduhu. Ma na'budu illa iyyahu. Ma na'budu illa iyyahu. Al-thalith. Al-thalith. Yuhibbuni jaddi. Yuhibbuni jaddi. Ma yuhibbu jaddi illa iyyaya. Ma yuhibbu jaddi illa iyyaya. Al-rabi'u. Al-rabi'u. Da'ana al-mudiru. Da'ana al-mudiru. Ma da'a al-mudiru illa iyyana. Al-khamisu. Aqabahumul mudarrisu. Aqabahumul mudarrisu. Ma'aqabal mudarrisu illa iyyahum. Ma'aqabal mudarrisu illa iyyahum. Sadis, ra. Sadis, dohil farogi fi ma ya'ti. Ya, nam. Fi ma ya'ti domiro nasbi. Bin. Mak. Nasbin. Bin maaf. Mun. Oh mun fasilan. Istamalu. Istamil. Filamer. Istamil. Istamil. Nau'al. Istamil. Nau'al. Istamilin. Sukun ketemu alihum di kasroh. Istamilin. Nau'al. Istamilin. Nau'al. Madhura. Fainal. Usaini. Letakkanlah pada paragraf di bawah. Di paragraf. Paragraf. Paragraf. Paragraf. Tempatnya kosong. Paragraf. Paragraf. Pada tempat yang kosong. Pada tempat yang kosong. Pada apa yang berikut ini? Pada apa yang berikut ini? Domir nasab yang bersambung. Munfas lo bersambung. Mantep ya. RRI kan ini. Nah, gunakan. Gunakanlah. Jenis yang disebutkan. Jenis yang disebutkan antara dua busur. Kaos itu busur. Maksudnya dalam kurung gitu loh mas. Itu kan sebenarnya bukan kurungan ya, kan bisa lepas itu. Nah, jadi asalnya tuh kaosnya itu dua busur, ya. Yeah. Kaos itu busur. Itu kan seperti busur ini. Ya. Nah, itu ada di dalam kurung. Kalau bahasa Indonesia kan dalam kurung ya. Dhamir mutakalim, anu pakai yang dhamir mutakalim, dhamir mukhatab gitu. Al-awwal. Paham soalnya ya? Paham belum soalnya? Ya, wa titik-titik, anu pakai dhamir mutakalim. Ingat tadi pelajaran tentang tempat-tempat dhamir nasab munfasil itu di antaranya setelah huruf ataf. Nah, berarti pakai dhamir apa? Ayo. Iya, mutakalim itu berarti apa? Kalau munfasil nasab mutakalim itu apa? Munfasil. Yo, lafadznya apa? Ana. Ana itu munfasil rofa. Ini yang munfasil nasab. Iya, hu, iya, huma. Itu munfasil nasab. Kalau mutakalim berarti, kalau enggak iya, iya, ya, iya, nah. Awal. Awalu. Talaba fi'il. Kalau talib itu ada alifnya, isim fa'il. Talabal mudirul mudiru Ahmada wa iyaya. Nah. Pak guru mengajar Ahmad dan saya. Tolak apa kok mengajari lo iya. Mencari atau ya mencari lah. Meminta ya, meminta. Pak guru, kepala sekolah mudir itu bukan kepala Pak guru. Mencari Ahmad dan saya. Nah, meminta Ahmad dan saya. Paham ya? Nah, kalau di sini Pak Mudir memang ngajar, tapi jangan diartikan Mudir Pak Guru. Ya? Sani. Nah. Ka, iya, ka. Nah, ini enggak mesti harus hak tunggal ya, bisa iyakum, iyakuma begitu. Salis. Takdirin mumtazin. Hamid Pak Ahmad. Lulus. Mumtaz itu gak sekedar baik. Gak sekedar bagus. Lebih dari bagus. Istimewa. Apa? Para peres gitu. Abu Azam. Arabi ya kenapa Sofia? Oh, taib. Di sini apa? Mata ya Bro Sofia. God atau ba'da God. Insyaallah. Nantadir ad-da'wah. Kita tunggu undangannya. Wa iyyakum. Nah, kalau antum baca dhamir mukhatabin berarti iyyakum, kalau mukhatabaini berarti iyyakuma. Jadi saya mungkin tadi salah. Yang lebih tepat ya ketika di sini dhamir mutakalim ya bisa iya, bisa nah. Mukhatab berarti mufrad yang dimaukan di sini, mutakalim juga. Karena di sini ketika jamak disebutkan jamak, atau di sini bisa musanna. Mukhatabin berarti iyakum. Kalau mukhatabaini apa? Iyakuma. Al-khamis. Al-khamis. Arifu annaka wa iya wa iyahu mustaikani. Nah. Aku mengetahui sesungguhnya engkau dan dia telah berhasil. Wah, kok malam ini kok banyak yang error, kenapa ya? Orang yang berhasil. Berhasil terus pikirannya tadi, apapun katanya tetap berhasil. Keduanya termasuk yang bertumbuh-tumbuh. Nah, saya tahu. Perlu ada undangan. Baik, nakra. Al-awwalu. Al-awwalu. Qala mudiru Ahmada wa iyaya. Qala mudiru Ahmada wa iyaya. Al-thani. Al-thani. Sa'ala al-mudarrisu Ibrahima wa iyaka as'ilatan sa'batan. Sa'ala al-mudarrisu Ibrahima wa iyaka as'ilatan sa'batan. Al-thalith. Inna Hamidan wa iyaya najihani bitakdirin mumtaz. Inna Hamidan wa iyaya najihani bitakdirin mumtaz. Al-rabi'. Al-rabi'. Sa'ada'ul mudarrisina wa iyyakum ila ma'dabatin insya'Allah. Sa'ada'ul mudarrisina wa iyyakum ila ma'dabatin insya'Allah. Al-khamis. Al-khamis. A'rifu annaka wa iyyahu mujtahidan. A'rifu annaka wa iyyahu mujtahidan. Sabi' ajib anil asilatil atiyati ala gharib misal. Aina kitabul mudir, aina kitabul mudir a'taituhu iyyahu. Baik, ini tugas ya, sama tahun 8 juga latihan. Ajib anil asilatil atiyah ala ghiradil misal. Yang 7 ajib. Nah, jawab. Awil. Awil pengolahi atiyah. Beda aja, coba. Awil. Nomor 7 di sini hawil jumlah talati ala ghirad misal misal masdar nantadiru an yuzurun mudir nantadiru misiyana. Baik. Di sini enggak ada ya. Enggak, ini kalau sini sampai 9. Ini latihan untuk masdar dah bagus juga di sini. Dikerjakan ya. Ini yang nomor 7 ini suruh merubah jadi masdar. Yang ke-8 sama ya. Aji panjang anil asilat hati ini anak kita bisa lainnya kita bermudi. Amran 9 aji panjang asilat hati ini anak kita bisa. Baik, di sini 789. Baik, berarti di sini sampai 9 ya, yang cetakan lama sampai 9 tambah 7 berarti kan. Abu Sufyan nanti yang kurang nyalin yang punya yang apa? Nah. Baik, nak tadi ada iskal mungkin? Ya semua domir fi mahal. Mabni. Semua domir itu mabni, maka ya semuanya fi mahali. Ra'aituhu misalkan. Haknya domir fi dhamir muttasil bin nasab fi mahali. Mabni ala dham fi mahali nasbin. Maful bih. Demikian pula iyahu fi mahali nasbin. Maful bih. Baik, kita lanjutkan tasrif. Al-Iqlal. Ya. Di mana tadi? Lahir siapa tadi? Sekarang Abu Lukman. Sudah ketemu belum? Halaman 64. Benar. Besok ya. Nampak. Atas sendiri Al-Iqlan. Iqlan itu apa? Iqlan itu merubah. Merubah. Memalingkan. Kembali. Kembali. Ganti. Yarhu ila akhiri mislu yad'un. Coba yarhu. Antum jelaskan ilalnya. Yarhu. Yarhu. Wu. Wa yarhu wu. Ana wasni. Kalau wasni. Yaf'alu. Yaf. Yaf'alu. Yaf'alu. Yaf'alu. Terus. Apa? Sukinatil wawu. Kenapa disukun? Bistisqali dhammati 'alaiha. Karena beratnya dhamma atas wawu. Nah. Jadilah yarhu. Sama dengan yad'u. Asluhu yad'u qulibatil wawu sukinatil wawu. Istisqali dhammati 'alaiha. Rahiyun. Rahiyun isim apa ini ya, Fana? Apa isa? Rahiyun isim maful. Coba kita lihat. Isim fa'il. Naam, isim fa'il. Wazannya apa? Fa'ilun. Fa'ilun. Kalau fa'ula yaf'ulu itu isim fa'ilnya fa'il. Kalau selain itu fa'il panjang. Kalau yang fa'ula fa'il. Nah, ikra. Rahiyun asluhu. Rahiyun asluhu. Rahiyun. Ala wasni fa'ilun. Kulibatil wawu ya'an. Litstima'i al-ya'i wal-wawi. Di kalimatin. Wal-ula minhuma sakinatun. Fasara rahiyun. Thumma udghimat. Fasara rahiyun. Fakada ila akhirih. Rahiyun aslinya rahiyun. Atas wazan fa'ilun. Wawu dirubah menjadi ya. Karena bertemunya ya, berkumpulnya ya dan wawu pada kalimat pada satu kata dari keduanya, dan yang pertama dari keduanya disukun maka jadilah rahiyun. Kemudian diidghamkan menjadi roh Iyun. Nah, ayat yang keberapa ya, Pak Sofia? Kulibatil wawu ya'an lijtima'il ya'i wawu fi kalimatin wal ula minum masakinatun. Ayat yang keberapa? Wawu dirubah menjadi ya karena berkumpulnya ya dan wawu dalam satu kata yang pertamanya disukun. Ayat yang keberapa? Dicari ya, Bunda Bula. Kota yang keberapa itu? 37. Wau dan ya ketemu dalam satu kata, dirubah jadi ya. Yang pertama disukun dirubah jadi ya. 28. Baca. Idza istama'at wawun wa ya'un fi kalimatin wal ula minhumas sakinatun kulibatil wawu ya'an sawa'un taqaddamat al wawu au ta'akhkharat. Tulis faedah 28. Kasih tanda di sini faedah 28. Marhuun simaful ikra. Marhuun itu enggak ada belum punya itu. Mana? Lo belum ketemu. Wah, ya memang ada kitabnya sama. Halaman 64 atas. Atas. Ya. Paragraf kedua itu. Paragraf. Marhuun. Sudah ketemu belum? Iya, baca. Marhuun ila akhiri mislu mad'uun. Nah itu. Marhuun ila akhiri mislu mad'uun. Nah, titik. Iya, jelaskan kenapa. Marhuun asluhu isim apa ini? Maf'ul. Wazannya apa? Maf'ulun. Berarti marhuun asluhu mar kembalikan ke apa wazannya maf'ulun, ya kan, maf mar u bun sudah. Jadi marfuun asluhu marfuun ala wazni maf'ulun. Terus ada dua huruf yang sama bertemu dalam satu kata. Yang pertama sukun. Apa jadinya? Wajib bagi itu. Kamu bila syaratin. Wajib ditemukan tanpa syarat. Marhuun. Bentar ya, Fana. Kota-kota emang saya enggak dibuka. Jadi marhuun itu kan aslinya wajahnya apa? Maaf. Balik ini ya, maf'ulun. Karena dia izin maf'ul. Kita kembalikan, nimnya, fa'ilnya apa? Rohawa, berarti roh. Ainfilnya, fa. Wawunya ya sama, waw. Lamnya apa? Un. Maf'ulun. Ketika ada dua huruf yang sama dalam satu kata, yang pertama disukur, wajib diidghamkan. Jadi apa? Maf'ulun. Un. Tidak syarat. Tanpa syarat kalau sudah dua huruf yang sama dalam satu kata, yang pertama disukun. Urhu ilah ini misal udah oh cari apa nak? Urhu filamer aslinya ufkul. Filamer itu diambil dari apa? Muhatab. Aslinya berarti urhu diambil dari tarhu. Tarhu. Kemudian lupa pembuatan fi'il amr dari tarhu. Langkah pertama dibuang mudhara'ahnya. Kemudian ketika dia bisa dibunyikan, maka ditambah apa? Hamzah. Terus? Disukun sudah disukun. Disukun dari tadi sudah disukun. Ya, apa kan? Buang. Kenapa dibuang? Dijazm. Ya. jazmnya dengan membuang huruf ilah karena mu'tal akhir. Ilah urhu. Adapun yang musana apa? Tarahu tarahuani. Jadi tinggal apa? Jazmnya dengan apa ini? Membuang nuzul. Jadi sama nanti ini ur. Wah. Urhu, urhuwa, urhu. Nah. Berikutnya latarhu mislu ilahin mislu latadau indak ya Aba Usman. Latarhu asluhu mudhari latar tarhu dimasuki lanahiyah kemudian di jazm dengan membuang huruf illah. Itu latarhu. Marhon. Lahi muslima da'an. Indah ya kan. Marhon asluhu. Marhawun. Marhawun ala wazni. Maf'alun. Terus. Kenapa? Dimurajaah kembali, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang untuk marhon sampai akhir ini. Baik, nastahi bihada. Barakallahu.